قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوما لا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلا تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. صدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wat tayajili. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni وقد نادانا ربيك يا من دلنا وهدانا. رجوعاً puji kehadirat Allah Maha Raja yang kekal dan abadi, yang telah membangun istana-istana megah dan mewah yang kekal dan abadi untuk hamba-hambanya yang beriman. Telah dibangun dengan semewah-mewah dan semegah-megahnya, telah menjadi semakin indah dan semakin mewah dengan amal-amal ibadah hamba-hambanya, dan Allah menyiapkan anugerah yang melebihi segenap anugerah keridhaannya yang abadi untuk hamba-hambanya yang beriman. Demikian sepanjang waktu dan zaman, sepanjang dulunya Adam alaihi salatu wassalam hingga Nabi terakhir membawa rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebangkitan sang Nabi 14 abad yang silam, membawa terbitnya matahari Al-Quran dan risalah, menuntun kepada kemuliaan, menyampaikan terbiah nabawiyah seagung-agung pembinaan, membuat jiwa yang kotor dengan seluruh sifat yang hina menjadi jiwa yang suci dengan sifat yang luhur. Jiwa-jiwa yang paling menyukai kehinaan, kejahatan, kelicikan, kekotoran dan segala sifat tercela dituntun oleh cahaya terang luhur, hingga tidak tersisa sifat yang mulia dan suci di alam terkecuali ada pada para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu katakan di dalam syair mulia ma'na qamar wa ni'mal qamar ma'na Muhammad Habibullah wa ni'mal Habib. Kita ini mempunyai bulan purnama yang tiada pernah terbenam, matahari yang selalu bersinar dan tiada pernah terbenam, yaitu tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajak dan menerangi hamba-hambanya dari kegelapan menuju terang benderang dicipta oleh Allah. Syamsur risalah, sirajul munir, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, semakin jiwa itu mendekat kepada tuntunan sang Nabi, akan semakin Allah bimbing ia kepada keluhuran, walaupun belum saat ini barangkali, tapi akan segera muncul padanya keluhuran dan alilu masjid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, istana termegah dan termewah di surga adalah istana Muhammad. Semoga aku dan kalian diizinkan Allah kelak sering berkunjung ke istana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Ahlu Badr, berjumpa dengan Muhajirin dan Ansar dan semua orang-orang yang saleh dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Amin. Rabbi, sungguh kami telah melihat banyaknya orang-orang yang dimuliakan oleh orang Islam padahal mereka tidak pernah menyebut nama Allah. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, tapi hatinya mencintai dan mengagungkan orang yang tidak pernah sujud pada Allah. Rabbi, benahi jiwa muslimin muslimat dan memuliakan orang-orang yang dicintai Allah dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Hadis yang telah kita baca tadi, 7 kelompok yang dinaungi Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Tentunya banyak amal-amal mulia selain ini, bukan hanya 7 ini, tapi di sini ada satu khususia dan tentunya ada ayat kemuliaan birrul tentang hadis kemuliaan birrul walidain. Ada juga hadis tentang kemuliaan jihad dan juga hadis tentang kemuliaan lain-lainnya. Kan tetapi Rasul menyimpulkan ada 7 kelompok di sini, masih banyak lainnya, tapi Rasul dalam kesempatan ini menyebutkan 7 kelompok. Siapa mereka? Al-Imam Adil yang pertama, pemimpin yang adil. Di dalam riwayat Sahih Bukhari, beberapa kali hadis ini teriwayatkan, lebih dari 4 kali teriwayatkan hadis yang sama, namun dengan urutan yang berbeda. Jadi kita tidak mengklasifikasikan mana yang pertama, yang paling afdal, atau yang terakhir, yang paling afdal, atau yang tengah, yang paling afdal. Karena hadis ini berkali-kali teriwayatkan, urutannya ada yang berbeda. Hadirin, yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil adalah tugas dan beban yang sangat berat. Oleh sebab itu dijanjikan oleh sang Nabi, ia berada di dalam naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Apa maksudnya? Di saat matahari satu jengkal di atas kepala mereka di padang mahsyar, ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah hingga tidak terkena terang benderang dan teriknya matahari. Mereka dalam kesejukan. Siapa di antaranya 7 kelompok itu? Pemimpin-pemimpin yang adil. Kita lihat bagaimana sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya panutan yang utama dari semua panutan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. beliau menghakimi dan mengadili, namun pada tempatnya dan jelas. Sebagaimana ketika selesai kejadian perang Uhud, di saat kejadian salah satu peperangan, riwayat Sahih Bukhari, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ghanimah, bukan di perang Uhud. Dan di saat itu ghanimah ini, rampasan perang ini dibagi-bagikan kepada muhajirin dan mu'alaf. Muhajirin, orang yang berangkat dari Makkah, meninggalkan rumahnya dan meninggalkan perdagangannya dan hartanya, berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Maka diberikanlah harta-harta ghanimah itu kepada orang muhajirin dan mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ansar tidak diberi. Maka ada di antara kaum Ansar yang menyeletuk, kalau bagian jihad kami dipanggil, bagian pembagian ghanimah kami tidak diberi. Rasul mendengar sampai ke telinga Rasul hal itu, maka dipanggil oleh sang Nabi kaum Ansar semua. Ya ma'asyar al-Ansar, wahai kaum Ansar, kuberikan harta keduniawian kepada muhajirin dan mu'alaf, dan kuberikan diriku untuk kalian. Mereka pulang dan kalian pulang membawa aku, kata Rasulullah. Amal rindu, apakah kalian puas? Maka berteriak kaum Ansar dengan gembira, cukup rida ya Rasulullah, kami senang pulang, kami membawamu ke kampung kami. Itu ya Rasul, pulangnya ke Madinatul Munawwarah, tidak ke Mekah atau ke mana? Beliau demikian cara beliau menengahi. Tentunya sang Nabi bisa bicara dengan lugas dan tegas, wahai Ansar, kalian bukan orang yang butuh, yang butuh muhajirin dan mu'alaf. Kalian punya tanah, kalian punya harta, kalian punya toko, kalian punya penguasai pasar. Mereka tidak. Atasnya Rasul berkata begitu. Tapi Rasul tidak mau menyakiti mereka, namun tetap tidak memberikan kepada Ansar, tapi menghibur Ansar dengan ucapan, aku memberikan diriku untuk kalian. Demikian imam yang hadir pada tempatnya, namun selalu berusaha di dalam tausid dan tawassul, pertengahan, tidak condong ke salah satu, dan juga hadir di sini adalah selalu berusaha untuk menenangkan jiwa mereka menerima keadilan itu. Hadirin hadirat, demikian khalifah-khalifah selanjutnya, Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu radha, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu radha. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang hadir. Dan mereka sebagaimana diriwayatkan, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh seseorang yang mengadukan. Pengaduannya, wahai Amirul Mukminin, tetanggaku mencuri dari aku, minta dia dihukum. Panggil tetangganya. Apa hukumannya? Punya potong tangan. Potong tangannya oleh Amirul Mukminin karena dia mencuri dari hartaku. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada sang pencuri, kenapa kau mencuri? Lapar ya Amirul Mukminin. Merah badan wajah Sayyidina Umar berkotong. Saya berkata, wahai engkau yang dicuri, pencuri, wahai engkau yang dicuri, engkau yang akan kuhukum. Diberi hukuman itab. Apa itu itab? Bisa penjara, bisa denda. Kenapa? Tanggap lapar kau tidak tahu. Demikiannya imam yang hadir. Hadirin hadirat, di saat sekarang ini banyak sekali musuh-musuh Islam yang berusaha menghancurkan keimanan muslimin dengan menyebut hukum-hukum Islam yang mereka rasakan tidak adil atau kejam. Di antaranya hukum rajam bagi pezina. Di antaranya hukum potong tangan bagi yang mencuri. Tentunya hal ini tidak bisa diputus satu persatu. Syariah Islamiyah tidak bisa diputus satu persatu, tapi justru bagaikan rantai yang saling mengikat. Hukum potong tangan tidak bisa diberlakukan terkecuali sudah ada Baitul Mal yang menjamin tidak ada orang yang lapar. Buktinya Sayyidina Umar menghukum orang yang mencuri, bukan orang yang mencuri. Ini menunjukkan kalau sudah suatu wilayah mempunyai Baitul Mal, tidak ada yang kelaparan, semua yang lapar sudah disantuni, semua yang fakir disantuni, masih ada yang mencuri, maka diberilah hukum potong tangan. Betapa kejamnya, kenapa? Karena supaya ia malu, dan malunya itu membuat orang lain tidak berani mencuri. Demikian dalam Islam, perintah hukumnya terlalu kejam. Tapi kalau seandainya hukuman itu ringan, akan banyak yang perbuat. Tapi sebelumnya, benahi dulu penyebab-penyebab yang membuat hal itu agar tidak terjadi. Terkecuali oleh orang-orang yang betul-betul memiliki sifat yang terjela. Ini contoh yang pertama. Yang kedua mengenai zina. Muncul pertanyaan pada saya di website, di surat dan lain sebagainya. Ada pembicara di televisi katanya hukum orang yang berzina itu tidak akan bisa hapus dosanya terkecuali dengan dirajam atau dicambuk bagi yang belum menikah. Betul itu, tapi di wilayah yang sudah berjalan dengan khilafah Islamiyah tidak ada istilah, tidak ada lagi gambar-gambar porno di jalanan. Tidak ada lagi film yang mengajarkan tarbiyah untuk berbuat zina di televisi. Tidak ada lagi wanita membuka auratnya. Sudah aman seperti itu. Hukum rajam berjalan bagi mereka yang bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa ia betul-betul berzina. Baru dihukum rajam. Kalau ada yang mengaku, oh si fulan berzina, tidak bisa dilakukan hukum rajam terkecuali 4 saksi. 4 saksi yang menyaksikan melihatnya perbuatan zina. Bukannya laki perempuan masuk kamar berdua, keluar pakaiannya terlihat agak acak-acakan, tidak cukup itu. Tapi harus melihat perbuatan jima dan zina dengan matanya sendiri 4 orang. Ini kan mustahil, kecuali kalau ia memperbuatnya di jalanan atau di depan umum, atau ia sendiri yang memintanya. Dan Rasulullah SAW sendiri ketika diminta seseorang yang telah berzina, minta dihukum rajam, beliau tidak langsung mengatakan, oh kau berzina, langsung dihukum. Tidak, beliau berkata, apakah junun? Apakah kau ini gila? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau ini tidur? Tidak ya Rasulullah. 4 kali dia bersumpah, baru dijalankan hukum. Jadi, kalau melihat hukum, jangan dipotong-potong. Ya, hukum zina itu rajam. Ya, kalau ada khilafah Islamiyah, pria dan wanita sudah tidak ada percampuran dan tidak ada lagi gambar porno, film porno dan lain sebagainya, sudah aman. Masih berzina juga, apalagi di depan umum, lantas dirajam. Kenapa? Supaya lain tidak ikut-ikutan, tidak berbuat itu terkecuali orang-orang yang benar-benar mempunyai sifat yang keji dan perbuatan itu membuat dia terhapus dari dosanya. Jadi, lalu kalau berzina di zaman sekarang, apa hukumannya? Hukumannya taubat kepada Allah. Apakah bisa diampuni? Tergantung taubatnya. Apakah 40 tahun amalnya tidak diterima? Ya, kalau 40 tahun dia menunda taubatnya, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pengampunan secepat orang itu bertobat. Semakin cepat orang itu bertobat, secepat itu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, illalladzina tabu wa amanu wa amilu shalihat, ulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat. Berkecuali mereka-mereka yang beriman, beramal saleh, bertaubat dari dosa-dosanya, Allah ganti dosa-dosanya dengan pahala. Bukan dihapus, diganti dengan pahala. Demikian dahsyatnya sambutan kasih sayang ilahi bagi mereka yang mau bertobat. Saya baru dengar malam Ahad yang lalu, guru mulia kita menyampaikan kemuliaan Tawwab dan Rahimah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertobat. maklum, seandainya di antara kita masih ada yang berat melakukan taubat, lebih cabut berat dari hati kami dari melakukan taubat. Sebagian di antara kita merasa dalam hatinya, kalau aku taubat nanti besok berbuat lagi, aku belum berani taubat. Taubat sekarang, besok serahkan pada Allah. Kalau besok taubat lagi, besok terjebak dosa lagi, taubat lagi besok. Jangan bosan bertaubat kalau seandainya tidak bosan berbuat dosa. Kita zaman sekarang bosan bertobat tapi tidak bosan dosa. Mestinya sebaliknya. Kalau tidak, maka biarkan berbarengan. Ada dosa, tobat. Dosa, tobat. Dosa, tobat. Jangan tinggalkan satu dosa terkecuali diikuti tobat. Lalu bagaimana kalau nanti dosa lagi munafik? Bukan urusanku masa yang akan datang. Nanti masa yang akan datang, pasrahkan kepada Allah. Aku mau tobat sekarang dari semua yang dilarang Allah. Bagaimana kalau nanti berbuat lagi, aku akan taubat lagi. Sebagaimana aku selalu terjebak dalam dosa, aku pun tidak akan bosan untuk bertaubat kepada Allah. Orang seperti ini akan dibimbing oleh Allah, ya, dia tidak akan wafat terkecuali dalam keadaan orang yang bertaubat. Nanti yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Yang masih muda ibadahnya, mulai dari usia muda sudah banyak ibadah. Siapa mereka di antaranya kita? Oleh sebab itu guru mulia kita, alhamdulillah dua kali hadir di majlis kita. Malam Selasa di Monas beliau hadir, malam Minggu tidak ada jadwalnya diajukan beliau mau hadir lagi. Kenapa? Pemuda. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat pertama kali risalahku bangkit. Pemuda yang membantuku menegakkan risalah dan orang-orang yang tua meninggalkanku dan mendustakanku. Agama ini bangkit dengan kebangkitan pemuda. Kemerdekaan di negara ini didapatkan dengan pemuda. Demikian hadirin hadirat, dan juga kemajuan Islam ini akan muncul dengan kebangkitan pemuda yang ingin membenahi wilayahnya sendiri. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sebelum mereka sendiri yang mau merubahnya. Itu sebagian orang mengatakan ya sudah, kalau sudah dia tidak mau merubah dirinya, tidak akan merubah satu kaum. Justru itu janji yang mulia dari Allah. Kalau suatu kaum ada di antara mereka yang ingin merubah dirinya, merubah kaumnya menjadi baik, Allah yang akan merubah kaum itu menjadi baik. Karena Allah berkata, aku Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah dirinya. Berarti jika ada yang ingin di antara mereka merubah keadaan kaumnya, Allah yang akan merubahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika salah seorang pemuda keluar terburu-buru setelah wudu masuk ke dalam salat, salah seorang sahabat berkata, "Lawa'ahu Rasulullah lahabba." Pemuda seperti ini kalau Rasulullah melihatnya akan mencintainya. Karena Rasulullah SAW saat itu telah wafat. Menunjukkan apa? Remeh saja pemuda ini. Hanya wudu dan terburu-buru masuk ke dalam salat. Para sahabat jamaah pertama sudah melakukan salat. Jamaah kedua datang. Pemuda ini setelah wudu terburu-buru masuk ke saf untuk ikut salat berjamaah. Berkatalah salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar, Laura'ahu Rasulullah. Kalau Rasulullah melihat ini, pasti dicintai oleh Rasulullah. Rasul itu menyukai pemuda. Rasulullah itu mencintai pemuda. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala semoga membenahi kita semua, khususnya pemuda di Jakarta ini dan di seluruh wilayah barat dan timur, dengan kebangkitan pemuda yang mencintai Allah dan Rasulnya, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu terikat ke masjid. Hatinya cinta masjid walaupun tidak selalu berada di masjid. Masjid-masjid tempat yang dia jadikan tempat yang nikmat. Tempat yang dia jadikan tempat ketenangan adalah masjid. Hadirin ini sifat seperti ini sirna di antara muslimin, khususnya pemuda. Kalau sedang dalam gundah, para pemuda kita khususnya tentunya mencari tempat hiburan, kafe barangkali, diskotik barangkali, waliyadzubillah. Tapi kita tentunya coba dan coba cari ketenangan itu di masjid. Gundah saya ini mau cari ketenangan, coba masuk ke masjid, kau dapatkan ketenangan yang jauh lebih daripada di pasar-pasar, dari di depan-depan tempat-tempat kafe atau di restoran atau di lainnya. Enak ini makan di pinggir jalan, kita sambil menenangkan diri kita. Wallahi, kesejukan yang ada di masjid akan kau dapatkan lebih daripada itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan ini. Jadi yang pertama, imam yang adil, dinaungi oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Dua, pemuda yang tumbuh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam kelompok ini. Ketiga, orang yang hatinya terikat ke masjid, senang dengan masjid, asyik dengan masjid. Sekarang di masa ini orang lewat masjid itu tidak ada bergetar hatinya. Di zaman dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada dua orang mengangkat suara agak keras di Masjid Nabawi. Panggil oleh Sayyidina Umar, riwayat Sahih Bukhari. Sini kalian. Minin antuma, orang mana kalian ini? Orang Tabiin. Lau kuntuma min ahli hadzal balad lau ja'tukuma tarfa'ana suwatakuma fi Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untung kalian orang dari Taif, dari luar Madinah maksudnya. Kalau kalian orang sini, katanya Umar, akan hukum kalian karena berani mengeraskan suara di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian adabnya Sayyidina Umar bin Khattab ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkat suara dia tidak boleh, padahal ayatnya turun untuk sang Nabi, bukan untuk Masjid Nabawi. Ayat turun nazar kau aswat aku kau kesautin Nabi, walau sejauh dalam kau di kajah di bahagikum di bahagian tak bertamu lugu mantum nazar jauh dalam surat al Hujurat itu ayat dilarang mengeraskan suara di hadapan Rasulullah, bukan di masjid. Tetapi setelah Rasulullah SAW wafat pun Sayyidina Umar menjaga itu di Masjid Nabawi. Jadi masjid adalah tempat Baitullah, rumah keridhaan Allah, istana keridhaan Allah, yang di pintu-pintunya berdiri para malaikat yang mencatat mereka yang masuk ke dalamnya. Catat diampuni, didoakan. Ini kalau kita masuk ke istana kan ada penjaganya. Kalau di masjid ada juga malaikat yang menyaksikan mereka yang hadir di masjid, dan mereka berkata, Allahumma afir lahu, Allahumma arhamhu, wahai Allah ampuni dia, wahai Allah sayangi dia, sepanjang kalian duduk di masjid. Hadirin, cari ketenangan di masjid, ikat hati kita dengan masjid, makmurkan masjid, saya kau akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Yang keempat, rajulan tahabba billah, dua orang teman atau orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bisnis, bukan karena teman sekolah, bukan karena tetangga, tapi karena Allah. Maksudnya seperti bagaimana? Seperti kita di sini, yang satu dari Bekasi, yang satu dari Depok, satu dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ketemu di sini, kenalan di sini. Ini bukan untuk dagang, bukan untuk apa-apa, tapi karena Allah, karena majlis ta'lim, majlis zikir seperti ini. Saling SMS kalau tidak saling ketemuan, gimana majlis salam Ahad akan datang, malam Senin di mana, malam Kamis. Hal seperti ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak berpisah juga terkecuali karena Allah. Maksudnya apa? Ketika na'udzubillah misalnya temannya keluar dari billah, pindah agama, maka dia pun berubah pula cintanya kepada temannya, tidak seperti yang dahulu. Kenapa? Karena temannya tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara cinta dan peduli. Kalau peduli untuk semua kafir yang paling jahat pun, Rasulullah peduli dan mendoakan hidayah untuk mereka. tapi bukan cinta. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma antum 'azizun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Kasih sayangnya untuk orang-orang muslimin. Sayangnya untuk orang-orang muslimin. Untuk yang di luar Islam, beliau peduli agar apa? Agar masuk ke dalam Islam. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, jika seorang anak Yahudi mau berkhidmat kepada Nabi, tapi belum mau masuk Islam, diterima oleh Rasul. Masuk ke rumahnya Rasul, khidmat pada Rasul, bawakan sandalnya, bawakan airnya, sampai suatu hari ia sakit. Sakit yang membawa kematian. Rasul jenguk. Dia Yahudi, non-Muslim. Ayahnya Yahudi juga. Jika sakit, Rasul melihat ini anak sudah dekat dengan sakaratul maut. Maka Rasul berkata, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah, wahai anak. Pemuda itu tidak berani menyebut la ilaha illallah terkecuali melirik ayahnya dulu. Ayahnya izinkan, tidak ayahnya Yahudi juga. Maka ayahnya berkata, "Apa yang bapak berhasil? Taati apa lokasinya?" Ayahnya tidak mau mengakui ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ayahnya tahu ini orang baik. Nabi Muhammad berkata, "Taati aku berhasil." Maka anak itu mengucapkan, "La ilaha illallah." Wafat. Keluar Rasul dari rumahnya, sahabat melihat wajahnya Rasul cerah gembira. "Ya Rasulullah, apa yang membuat kau gembira sedemikian cerahnya wajahmu?" Rasul berkata, "Alhamdulillah alladzi hadana." Alhamdulillah yang telah memberi dia hidayah. Mungkin nanti hadirat yang dimuliakan Allah. Beda dengan kafir hati. Ada orang-orang non muslim yang memerangi muslimin. Ini mesti diperangi. Nanti hadirat demikian. Kelompok kafir itu ada dua. Ada zimmi, ada harbi. Zimmi adalah kafir yang baik. Harbi adalah kafir yang memerangi. Beda hukumnya. Sebagaimana dalam riwayat yang ketiga, jika salah seorang Yahudi hidup bertetangga dengan Rasul di Madinah, orang Yahudi hidup di Madinah juga bersama satu kota dengan Rasul. Tapi suatu waktu, jika seorang wanita Muslimah, itu yang pakai hijab, pakai jilbab, seorang Yahudi usir, diikatlah jilbabnya itu dengan salah satu kaki meja. Saat dia jalan, terbuka hijabnya. Ia teriak wanita Muslimah ini. Muslimin berdiri bangkit. Orang Yahudi juga membela. Terjadi perpecahan di situ. Rasulullah SAW segera membelah perpecahan dan menahan daripada perpecahan dan mengusir semua Yahudi dari Madinatul Munawwarah. Kalau berdamai, diizinkan hidup bersama. Kalau tidak damai, maka lain hal. Nanti di hadirat, demikian di Palestina, demikian di Poso, demikian di Kashmir dan lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah dua orang yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala, saling mengenal karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kemuliaan terindah dengan perkumpulan mulia ini. Masih ada tiga penjelasan lagi tentang kelompoknya. InsyaAllah saya teruskan di malam Selasa yang akan datang. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin bangkitlah untuk memperdulikan keadaan muslimin muslimat. Hadirat yang dimuliakan Allah, kita sudah lihat tanda-tanda kebangkitan muslimin sudah mulai dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sudah menghancurkan negara adikuasa Uni Soviet, pecah belahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang Allah menjadikan negara Amerika Serikat ini jatuh miskin. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala semakin waktu dekat ini, semakin ke sini, semakin berlanjut, semakin Allah mulai mendesak daripada kekuatan-kekuatan kufar, dan semoga Allah segera membalikkan kemakmuran pada muslimin muslimat. Diper- permukaan bumi, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami telah dengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa kelak setelah aku wafat, kan kalian lihat perpecahan, kan kalian lihat gempa bumi, kan kalian lihat musibah, kan kalian lihat banyak yang mengaku sebagai nabi, dan akan kalian lihat banyak terjadi pembunuhan, dan setelah itu akan muncul kemakmuran yang menyeluruh di seluruh penduduk bumi bagi muslimin muslimat. Dan di saat itu sahabat berkata, bagaimana keadaan mereka saat itu muslimin, ya Rasulullah? Rasul berkata, indahum sajdatul wahidah khairun lahum minan dunya wa ma fiha. Bagi mereka sujud sekali lebih baik dari dunia dan segala isinya. Menunjukkan muslimin muslimat yang mencintai sujud, yang mencintai ibadah, yang mencintai kemuliaan-kemuliaan yang dibawa oleh Allah, mereka itulah yang akan dilimpahi kemakmuran. Dan jika muslimin sudah bangkit untuk meninggalkan dosa-dosa, menuju taubat, menuju keluhuran, menuju kemuliaan, itu tanda kemakmuran akan segera dibangkitkan oleh Allah untuk muslimin muslimat. Kita lihat sekarang negara super power ini dihancur leburkan dengan kemiskinan oleh Allah SWT, dan akan semakin dahsyat kehancuran daripada Amerika, kehancuran Inggris, kehancuran Perancis, kehancuran negara musuh-musuh Islam akan kita lihat insyaAllah dalam waktu dekat. Dan Allah akan makmurkan negara muslimin muslimat, pemuda-pemudi muslimin muslimat untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi makmurkan majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, dan Rabbi ya Rahman ya Rahim, telah makmur panggung-panggung orang-orang yang bermaksiat. Puluhan ribu yang hadir, mereka membayar dengan uang puluhan atau ratusan ribu demi memandang wajah orang yang tidak sujud padamu. Maka Rabbi gantikan keadaan muslimin muslimat, makmurkan majlis yang mengagungkan namamu, yang menggemburkan namamu, yang memuliakan namamu, yang mencintai nabimu, ya Rahman ya Rahim. Gantikan pemuda-pemuda muslimin muslimat dengan pemuda yang mencintai Allah dan Rasul, yang bangga memegang bendera Rasulullah, yang bangga dengan pakaian sunnah Rasulullah, yang bangga dengan sunnah Rasulullah, ya Rahman ya Rahim. Makmurkan bumi Jakarta, makmurkan seluruh wilayah muslimin, dan tolong saudara-saudara kami di Palestine, saudara kami di Kashmir, saudara kami di seluruh wilayah barat dan timur yang sedang dalam kesulitan. Pecah belahkan kekuatan musuh-musuh muslimin, hancur lemurkan kekuatan mereka, ya Rahman ya Rahim. Inilah doa dan munajat, ya Zal Jalali wal Ikram. Penahi keadaan kami, keadaan rumah tangga kami, bangkitkan keinginan kami untuk bertaubat, bangkitkan keinginan kami untuk meninggalkan kemungkaran, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Inam. Fakul jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. oleh anak murid, oleh anak batin, insyaAllah ta'ala, dan amin. Amin.